Sejatinya kegiatan berdakwah dilakukan di sebuah tempat suci seperti rumah ibadah atau kawasan pendidikan, dan jarang sekali dilakukan di tempat-tempat hiburan malam. Namun, siapa sangka, jagat maya digegerkan dengan aksi seorang ulama yang sedang berdakwah di klub malam di kawasan Bali. Dengan beredarnya video ini, seorang ulama Gus Miftah telah membuktikan bahwa tempat bukanlah penghalang baginya untuk menyebarkan syiar kebaikan kepada khalayak luas, termasuk di diskotik. Dalam video terlihat Gus Miftah berdiri di atas panggung dan berhasil menyulap tempat yang kental dengan hiburan malam itu menjadi panggung bernuansa religi. Gus Miftah mengumandangkan takbir di hadapan ratusan pecinta dunia gemerlap. Hal ini kemudian mendapat komentar beragam dari publik luas. Puluhan wanita yang rata-rata wanita dengan busana terbuka, ditambah lagi tempatnya di klub malam dinilai tidak pantas oleh sebagian orang. Lalu, apa kata Gus Miftah terkait pro dan kontra dakwahnya di klub malam yang tengah heboh diperbincangkan? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi, Pasti Happy. Sekarang kita sudah bersama Gus Miftah ya. Jadi ini adalah seorang ustadz yang kemarin diperbincangkan, videonya viral, melakukan dakwah di tempat malam. Dengan dimana, kita lihat dulu videonya ya. Apa artikelnya? Kita lihat artikel tahun. Gus Miftah sudah belasan tahun ceramah di klub malam dan lokalisasi. Oke, kita lihat dulu ada videonya. Oke. Sebetulnya Gus Miftah, yang terlintas di pikiran Gus Miftah tuh apa waktu melakukan dakwah di malam dan tempat lokalisasi? Dan pertanyaan lagi, ya. Gus Miftah itu diundang sama manajemennya atau memang kucuk-kucuk datang? Maaf, sebelumnya itu kan memang klub ya, tempat orang ya. Yang mohon maaf ya, gitu-gitulah. Nah, benar, gimana tuh? Tiba-tiba Gus datang ke situ. Yang pertama, apa yang terlintas dalam pikiran saya? Ya. Tuhan itu bagi mereka yang berdosa, bukan bagi mereka yang sok suci. Okay. Yang kedua, motivasi saya kepada mereka, bahwa surga itu besok akan dipenuhi oleh 5 siat yang bertobat, bukan orang yang sok baik, tapi pada akhirnya sesat. Oh gitu. Ya. Nah, tapi kan... Ya Mas Billy tadi itu, ya. Saya biasa di Bose Bali, anniversary itu kebetulan saya liburan. Lagi liburan di Bali, bukan diundang. Dan di Bali pas anniversary. Oh, pas kejadian klub itu lagi ulang tahun. Lagi ulang tahun. Gus datang. Lagi pas ke Bali liburan. Pas liburan. Ketika kita lihat dari kasat mata memang ketika Gus ceramah itu pengunjungnya emang stay aja nyaman-nyaman aja ya Gus. Bagi ya? Saya yang luar biasa beliaunya ini. Ini siapa nih? Beliau ownernya. Oh, yang punyanya. Oh, yang punyanya. Bos, siap bos. Udah berliannya gede-gede amat. Kita lihat dulu nih videonya ya. Kita lihat videonya nih. Check this out. Bareng-bareng yang kompak, mudah-mudahan Tuhan semaksiat apapun dan diberikan manusia, tapi masih diberkahi oleh Dia yang Maha Kuasa. Amin. Itu kawan-kawan, mari bersama-sama kita membaca dan menyantunkan selawat. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya bilang, sholu ala Nabi Muhammad, kamu jawab sholu ala. Sholu ala Nabi Muhammad. Sholatullah salamu. Tapi yang jadi pro kontra atau kontroversi adalah di mana melakukan shalawat dan juga berdakwah di depannya orang-orangnya ini. Hmm. Nah, itu gimana tuh menanggapi kontroversi itu apa kan? Sampai ada tanggapan keras juga kan? Ya, jelas ada kontroversi, ya. Ada kontroversi. Cuman saya selalu mengatakan sama teman-teman owner kafe dan teman-teman di dunia itu saya sampaikan begini. Sebaik-baiknya tempat itu pasti ada buruknya. Dan seburuk-buruknya tempat pasti ada baiknya. Baiknya betul. Nah. Jadi kita nggak boleh ngejudge lah, nggak boleh ngejudge bahwa ini pasti buruk. Yeah. Dan yang kedua, bahwa tempat yang dilarang untuk dikumandangkan kalimah thayyibah dan sholawat itu adalah toilet dan WC. Di luar itu mafi muskilah kata orang. Oh jadi cuma toilet dan WC? Nah, di luar itu mafi muskilah kata Billy ya no what lah, nggak ada masalah. Oh gitu ya. Kecuali di WC. Di WC nggak boleh. Ya. Nah kalau misalnya saya pernah nih, saya lagi nerima telepon terus di WC, abis itu mau nutup telepon, dibilang assalamualaikum. Saya masih jawab gak waalaikumsalam? Jadi begini, di toilet itu tidak boleh menyebut nama Tuhan itu ketika satu, menyepelekan. Okay. Atau dua dengan disengaja. Contoh begini, Mas Uya kepleset, baca innalillah, boleh gak? Ya, boleh. Boleh. Walaupun di toilet. Walaupun di toilet, daripada ngumpat. Ya. Jadi kalau saya menjawab waalaikumsalam di telepon juga saya boleh ya? Boleh. Selama tidak berlebih-lebihan. Oke. Nah, Billy mau tampil nyanyi, lagunya sholawat gak boleh. Gak boleh. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz ya, setelah Pak Ustadz berdakwah dan bertausiah di sana, apakah ada yang tobat setelah itu? Habis itu ada gak mereka langsung ganti baju, gak pakai baju mini lagi gitu? Yang pertama, yang perlu kita pahami, tugas da'i itu menyeru soal hidayah urusan Allah. Apakah setelah itu langsung? Kalau langsung barangkali baru curhat. Tapi setelah kemudian dia dari sana, kemudian mereka bertobat. Banyak? Banyak. Oke, jamaah yang punya kafe coba. Coba yang punya kafe. Itu bener gak Pak? Setelah ini Pak Eko nih, pemilik kafenya ya, pemilik klubnya. Ada gak abis Pak Ustadz ceramah, tiba-tiba langsung resign. Saya gak mau kerja di sini lagi Pak. Oh Pak Eko namanya Pak? Ya. Pemilik kafe? Masuk Pak Eko. Gimana Pak Eko? Ada gak tuh Pak Eko? Jadi kita berharap dengan adanya tausiah dari ya, tapi setidaknya di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka melekat ada keinginan untuk berbuat baik ke depannya. Kalau untuk karyawan-karyawati kami yang sudah menunaikan ibadah umroh pun ada. Karena bimbingan Gus Miftah. Tapi karyawan-karyawannya, cewek-cewek yang tadi pakai rok ini udah ada yang umroh juga Pak? Gimana? Yang tadi cewek-cewek pakai rok ini itu pada umroh juga? Ada yang berangkat. Terus pulang umroh pakai rok ini apa? Ada yang umrohkan orang tuanya juga. Umrohkan orang tua. Hasilnya ada yang menghajikan orang tua. Minimal ada positifnya. Ada positif. Nah, Pak Eko. Pak Eko, saya dong nge-DJ dong di situ. Udah pernah nyanyi kan? Kan sudah pernah. Di Bali Pak Eko ya? Di Bali. Undang saya nge-DJ sih bisa. Lu bisa apa lu? DJ. DJ. Ya elah DJ cuma megang piringan. Kucruk, cek, gitu-gitu doang aja. Apa susahnya? Coba kalau Pak Ustadz, bisa Pak Ustadz Cece punya pandangan lain gak? Saya tertarik mengutip ungkapan Kiai Haji Khalil Nafis. Beliau adalah komisi dakwah, ketua komisi dakwah MUI. Jadi sholawat itu hendaklah dengan pakaian yang sopan. Jadi sebenarnya tidak salah, tapi kurang menurut Kiai Haji Khalil Nafis. Angka 7 akan dikatakan besar kalau dibandingkan 6. Angka 7 akan dikatakan kecil dibandingkan 9. Apa yang dilakukan beliau, saya lihat ada positifnya juga. Tapi ada yang harus diperbaiki. Apa? Harus diperbaiki adalah ya buat acara yang memang maaf. Penampilannya harus sopan supaya memang dikontroversi. Itu saja. Tanggapannya seperti apa Mas? Ya kalau melihat faktanya 2 minggu sekali atau termasuk di lokalisasi yang pegang. Mereka pengajian pakai tertutup. Itu hanya karena anniversary. Nah. Kalau 2 minggu sekali saya 4 tahun loh. 14 tahun. Dan mereka fan-fan saja menggunakan jilbab. Saya bagi mukena, saya bagi sejadah. Mereka pakai kalau itu kebetulan terbuka karena pas anniversary. Ulang tahun klub ya. Nah kalau Pak Ustadz Cecep misalnya nih. Ya. Lagi lewat tempat lokalisasi. Ya. Tiba-tiba diminta tolong, Pak. Tolong Pak nih ceramahin. Pada saat itu orang pada pakai rok mini. Pak Ustadz nolak apa enggak? Ya kita ceramahin. Cuma memang tidak boleh berdua di kamar. Itu namanya ceramah. Iya enggak. Ya. Siapa kan ceramah, terus ceramahin. Orang-orangnya ada di situ. Tapi kan pada pakaian mini gitu. Pak Ustadz ceramahin gak? Ya ceramahin lah. Kita harus ceramahin. Cuma jadi ada hal seperti tadi ya. Membacakan sholawat. Itu kan yang di memberatkan Pak Kiai Haji Khalil Nafis. Kalau ceramahin ceramahin. Karena ceramah itu jangan hanya kepada orang yang berada di masjid. Bagaimana nasib orang yang di luar masjid. Bila sabili rabbika bila hikmah wal mau izzatil hasanah. Wajadilhum billatihi ahsan. Seluruh menuju jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak. Okay. Nasihat yang jelas, baik. Penutup saya maksudnya. Ya, kenapa? Kalau saya yang saya sampaikan kepada mereka satu hal. Apa? Nak, anak saya. Ya. Nak, orang baik pasti punya masa lalu. Dan orang jelek pasti punya masa depan. Okay, dan habis ini kita akan melihat komentar-komentar pro kontra. Iya. Dari netizen dan dari orang-orang yang terkait tentang ceramah Gus Miftah ini. Setelah ini tahu di pagi-pagi pasti happy.